بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan Anda ukur kesempurnaan dengan penilaian Anda. Jangan pernah nonton televisi tuh. Karena Anda akan kebanyakan menilai sesuai penilaian televisi. Tuh. Lihat seseorang kaya tobot, mikirnya tobot, gitu kan? Lihat seseorang poli, mikirnya poli dan sebagainya. Baik, provokar poli. Ini ada itu, ini ada ini. Begitu Fajar ya? Ya, takbir. Kembali lagi ke sini. Taib, lihat baik-baik sini. At-Tin, Quran surah ke 95. Bacakan ayat yang keempat. Summa radadnahu asfala safilin. Bacakan ayat ketiga. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Lihat baik-baik di sini teman-teman. Laqad ada lam dengan qad. Dua-duanya huruf taukid. Ada lam saja, ada qad saja. Kalau sudah ada lam, biasanya qadnya hilang. وَلَا عَصْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي qadnya hilang. Kalau ada qad, lamnya biasanya hilang. Quran surah ke-23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Qad lamnya hilang, ada qad lam hilang, ada lam qad hilang. Dua-duanya huruf penguat namanya taukid. Kalau ada orang ragu, saya kuatkan pakai lam atau qad. Tapi kalau dua-duanya disatukan laqad, itu artinya Allah ingin betul-betul menguatkan. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu, perhatikan. Dalam hal penciptaan manusia, kalimatnya menggunakan insan. Pakai alif lam. Alif lamnya istighraq, menunjuk pada semua. Insan bentuk tunggal. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat, di 43 surah berbeda. Laqad khalaqnal insan. Hei, kamu jangan ragu. Saya yakinkan pada kalian. Kalau masih ada yang ragu, keterlaluan. Lam aja, jangan ragu. Qad aja, jangan ragu. Saya gabungkan lam dengan qad. Saya telah ciptakan semua manusia. Semua tanpa kecuali fi ahsanit taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Ahsan itu paling bagus. Taqwim bentuk fisik. Jadi kalau qamah begini itu fisik. Taqwim itu bentuk fisik. Ahsan ingat dari kata al-husnu, bukan hanya baik tampilan menurut kita, tapi kata al-husnu adalah kebaikan yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Anda ibadah supaya dekat dengan Allah, sifatnya disebut dengan ihsan. Al-Arba'in nomor hadis yang ke 2, hadis Jibril. Ihsan, mal ihsan. Yang maksud ihsan. Mal ihsan. Akhbirni 'anil ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis riwayat Muslim. Muslim. Nomor hadis 2. Bukan. Nomor hadis yang ke-8. Oh, yang Muslim. Paling kiri sebelah atas, juz yang pertama. Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ayo. Tanya sama Google ya, nanti kita belajar lagi. Baik, lihat sini baik-baik teman-teman sekalian. Ihsan, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Anda menjadikan ibadah sebagai ibadah, aktivitas Anda jadikan aktivitas Anda sebagai ibadah karena Allah. Anda merasa dilihat Allah sekalipun Anda tak mampu melihatnya. Sifatnya ihsan. Lihat baik-baik teman-teman. Bentuk pendekatannya disebut husnun. Sifat-sifatnya disebut dengan ahsan. Jadi kalau Anda diciptakan seperti itu, saya seperti ini, hidungnya begini, matanya begini, warna kulitnya begini, bukan baik menurut Anda, tapi baik menurut Allah, supaya dengan bentuk ini, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau semua diciptakan sama, belum tentu maslahat bagi Anda untuk dekat dengan Allah. Silakan cek. Fajar ketika Allah ciptakan, bukan gak ideal, Anda yang lihat. Kembalikan penciptaan pada prinsip penciptanya. Kata Allah, ini yang paling ideal supaya fajar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diciptakan menurut Anda seperti keinginan bapaknya, ibunya, belum tentu bisa dekat dengan Al-Qur'an. Belum tentu ada Qur'an dalam dirinya. Jadi setiap Allah ciptakan itu ada hikmah untuk menjadikan kita dekat dengan Allah sekaligus maslahat dalam kehidupannya. Dunianya berhasil, akhiratnya berhasil, makanya enggak boleh dirubah-rubah. Hidungnya begini-gini aja. Saya hidung begini, alhamdulillah. Coba cek, Pinocchio hidungnya panjang. Saya begini. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pesek, ada yang biasa. Ada mata bulat, ada yang lurus, ada yang hijau, ada yang coklat. Apa di antara hikmahnya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Quran surah Ar-Rum. Ar-Rum ayat Tanya teman, telepon kawan. Ayo. Wa min ayati ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika 22. Baik, surah ke 30. Baik, posisi? Kan kiri-kiri tengah. Kiri bawah. Kiri baik, sekarang udah begini ya, Mad. Baik, posisi kiri bawah ayat ke-22 lihat inna. Lihat teman-teman sekalian. Wa min ayatihi di antara tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah ciptakan lisan Anda beda. Dialeknya lain, bicaranya beda, gayanya lain. Alwanikum, maaf, tampilan kita beda, kulitnya beda, segalanya beda. Tapi teman-teman, mohon izin ya, semua itu tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah, ayat namanya. Jadi kalau antum diciptakan seperti ini, belum dekat juga dengan Allah, maka ada yang salah dalam cara antum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon jangan pernah lihat orang dari segi kekurangannya, karena itu gambaran fisik kita. Karena ada anugerah dari Allah mengatakan saya ciptakan sempurna sesuai dengan kedekatannya dan kepentingannya serta peluangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat Abi? Jangan pernah main game. Jangan pernah main game. Game itu artinya permainan. Jangan pernah bermain-main dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap yang diciptakan itu yang terbaik. Jangan pernah bermain-main dengan ciptaan Allah. Tuh kan, jangan bermain-main dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Takbir Fajar. Takbir. Alhamdulillah. Baik, ada tambahan lagi Abi? Nanti saya bantah lagi. Tidak, insyaallah. Baik, saya kira itu dari Fajar dan Abinya. Kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Fajar bisa mencapai cita-cita terbaiknya dan insyaallah bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di akhirat nanti. Dan semoga kita juga diberikan peluang yang sama dengan Fajar insyaallah. Fajar,